Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita pada kesempatan sore hari ini di majlis ini, walaupun suasana hujan. Sebelumnya suaranya bisa didengar nopo kirang. Cobi mandan beri kini apa nih guning ya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, langkung jelas insyaallah. Kita lanjutkan membaca nomor ke-210 ucapan al-imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Qala Waqi' rahimahullahu ta'ala, man talaba al-haditha yuqawiya bihi ra'yahu fahuwa sahibu bid'atin. Barang siapa yang dia mencari hadis Nabi untuk menguatkan pendapatnya sendiri, maka ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah. Kurang jelas? Ngentos ini kira kata sejelas ini. Berkata Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala, man talabal hadis, barang siapa yang mempelajari ilmu hadis tetapi dalam rangkanya untuk menguatkan pendapatnya sendiri, maka dia disebut dengan sahibul bid'ah. Dia disebut dengan sahibul bid'ah, orang yang mengikuti kebid'ahan. Kenapa demikian? Dikarenakan ahlu sunnah dalam beragama bukan hadisnya yang dicocokkan dengan kemauan kita, tetapi keinginan kita dicocokkan dengan hadis Nabi. Itulah bedanya ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Yang berulang kali kami sampaikan, ahlu sunnah itu apa? Yasadilluna awalan thumma ya'taqiduna thaniyan. Mereka berdalil, mengkaji ilmu, memahami ilmu, barulah mereka meyakini dan mengamalkan sesuai dengan ilmu tersebut yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam As-Sunnah. Adapun kalau ahli bid'ah, mereka ya'taqiduna awalan thumma yastadilluna thaniyan. Mereka itu memiliki keyakinan terlebih dahulu, memiliki prinsip terlebih dahulu, pendapat terlebih dahulu, baru mencari penguat ayat maupun hadis yang sekiranya bisa dijadikan sebagai penguat. Jadi mereka mencari ayat, mereka mencari hadis bukan untuk diikuti, Tetapi bagaimana caranya ayat itu, hadis itu menguatkan hawa nafsunya. Bisa dipahami perbedaannya? Nah, sama-sama menggunakan ayat, sama-sama menggunakan hadis Nabi, tetapi dalam rangkanya berbeda. Ahlussunnah dalam rangkanya untuk diikuti. Hawa nafsu kita dicocokkan dengan dalil tersebut. Adapun kalau ahlul bid'ah, mereka mencari ayat, mencari hadis untuk dicocokkan dengan keyakinan mereka atau dengan prinsipnya mereka. Ini ucapan Imam Waqi' Ibn Jarrah, guru Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Poin yang berikutnya, nomor ke-211. Qala aidan, berkata juga, ahlul ahwa'i la yaktubuna illa ma lahum. Perhatikan, tanda ahlul bid'ah di antaranya adalah mereka tidak menulis kecuali sesuatu yang mendukung kebid'ahannya mereka. Perlu kita tahu kaum muslimin, bedanya ahlus sunnah dengan bid'ah dalam hal ini. Ahlus sunnah dikarenakan yang diikuti itu adalah al-haq, yang dicari adalah al-haq, maka mereka berbicara yang disampaikan al-haq. Sama saja dia memeganginya dan dia sampaikan, atau sesuatu yang dulu pernah salah dan dia terjebur pada kesalahan, kemudian dia bertobat dan disampaikan pula al-haq yang dulu dia pernah menyalahinya. Ini ahli sunnah. Yang namanya orang kaum muslimin, ada kemungkinan salah atau tidak? Ada. Ulama ahli sunnah manusia biasa, bisa jatuh pada kesalahan, bisa jatuh pada kesalahan. Tetapi ahli sunnah menyampaikan sesuatu yang hak, walaupun itu dulu pernah apa, orang tersebut jatuh pada penyimpangan, jatuh pada kesalahan, tetapi sportif, dia akui kesalahannya dan dia sampaikan yang hak sebagai al-haq, walaupun dia mungkin merasa malu, mungkin merasa tidak enak, tetapi begitulah ahlus sunnah. Dia harus berucap sesuatu yang benar, walaupun itu menyalahkannya karena memang dia salah. Kenapa? Tujuannya mencari al-haq. Tujuannya adalah mengejar al-haq. Kalau dia salah, dia akui salah. Saya salah dalam hal ini. Yang benar apa? Sampaikan yang benar adalah ini dan ini, yang berbeda dengan ucapannya dia. Misal, saya berikan contoh tentang pelaksanaan ibadah sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Rasulullah SAW menyebutkan, idza ra'aitumu, apabila kalian melihatnya, maka laksanakanlah sholat gerhana itu. Melaksanakan ibadah sholat gerhana al-khusuf itu dikaitkan manakala melihat. Berarti kalau mendung hujan lebat tengah malam, keton boten pak? Boten. Tidak nampak. Wong ini suasananya mendung gelap, bintang enggak kelihatan, bulan juga enggak nampak, hujan lebat. Informasinya memang terjadi gerhana. tapi kita tidak tahu di mana terjadinya dan tidak melihatnya. Maka secara nas kita tidak diperintahkan untuk melakukan sholat gerhana dikarenakan kita tidak melihatnya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Satu saat ada yang menyebutkan gerhana itu kan di atas lamuk. Terjadi itu. Urusan hujan ini di bawah bulan. Berarti nampak atau tidak nampak ya tetap kita sholat. Selama itu ada informasi dari pemerintah. Hadirin yang melakukan ini pendapat yang salah. Pendapat yang benar sesuai dengan nas hadis idza ra'aitumu fasallu. Apabila kalian memang melihat gerhana itu ya silakan kalian melakukan salat. Kalau tidak melihat ya jangan melakukan salat. Maka diralatlah pendapat yang salah dan beristighfar kepada Allah. Bahwa saya kemarin salah. Diakui kesalahan itu. Dan disampaikan yang hak. Mungkin merasa malu karena dia salah. Tetapi itu adalah kehormatan. Engkau semakin dihormati. Karena engkau memang mengajarkan yang hak. Ketika salah. Orang lain tidak tahu salah. Engkau tahu salah. Engkau sampaikan. Minta maaf kemarin. Ucapan saya salah. Saya ralat. Yang benar adalah ketika tidak terlihat gerhana bulan atau matahari, maka kita tidak melakukannya dan kita tidak mengerjakannya. Itu yang benar. Ini ahlu sunnah. Sportif. Hak dikatakan hak, salah dikatakan salah dan rujuk kepada yang benar. Ini ahlu sunnah. Dalam hal perkara menajiyah mamanya, jatuh pada bermudah-mudahan dengan alul bid'ah. Itu menyelisih manhaj. Ketika memang dia seorang ahlu sunnah, maka dia akan mengakui, saya minta maaf, ini adalah hal yang salah kemarin, saya bersikap salah, saya minta maaf, supaya jangan diikuti kesalahan ini yang benar, tegas, lugas, kepada mereka-mereka ahlul bid'ah harus ditinggalkan karena berbahaya mereka. Diakui. Dia mengakui kesalahannya. Dia menyampaikan kesalahannya agar jangan kesalahannya diikuti. Dan dia sampaikan yang benar sebagai benar. Al-haq adalah al-haq. Haq wa yuttaba'. Al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Jangan engkau kemudian, wah nanti kehormatanku jatuh. Kalau mengakui kesalahan umpamanya, apa jadinya saya kalau salah kemudian ketahuan? Mau ditaruh mana muka ini? Ya ditaruh di muka mas, masa ditaruh di pantat? Rai tengrai. Kalau begitu adanya, engkau tidak memeralat kesalahanmu, itu adalah sifat ahli bid'ah. Karena engkau tidak mencari al-haq, tetapi engkau mencari pembenaran terhadap kesalahanmu. Lebih baik kau mengakui itu salah di awal mulanya daripada engkau bertubi-tubi, engkau dinasihati, engkau ditegur. Ikhwan ada yang mendengar, engkau salah ya Ustaz. Semakin diingatkan, semakin ngotok, semakin ngeyel. Akhirnya lepas dari manhaj salafi ini karena dia menolak prinsip dakwah salafiyah yang satu ini, mengakui kesalahan dan mendakwahkan yang hak serta bertobat dari kesalahan. Ini prinsip. Nah, ahlul bid'ah wa kaum muslimin yang disebutkan dalam poin ke-211, adapun kalau ahlul bid'ah itu mereka la yaktubun illa ma lahum. Ahlul bid'ah itu mereka tidak menulis kecuali yang mendukung mereka. Tidak pernah mengatakan kami salah, kami menyimpang, kami melakukan hal yang bid'ah, tidak ada contohnya, harus ditinggalkan. Tidak. Mereka walaupun salah tetap dipegangi kesalahan itu dan tetap mereka dakwahkan, berusaha untuk mencari pembenaran terhadap kesalahannya, sehingga mereka tidak pernah rujuk kepada al-haq, tetapi berkelanjutan di atas penyimpangan, berkelanjutan di atas kebatilannya. Ini mereka, na'udzubillahi min dzalik. Awalnya penyimpangan yang mungkin dianggap sepele, namun kemudian merambah pada hal-hal yang lain, karena dia telah jatuh pada penyimpangan dan dia tidak kunjung bertobat. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang ada adalah mereka hendak mencari ayat atau mencari hadis yang mereka tafsirkan dengan apa yang mereka maukan, sebagaimana pada poin yang tadi kita bacakan ucapan Imam Waqi' ibn Jarrah, ahlul bid'aba yatlubuna al-hadis liqawwibi ra'yahu, mencari hadis dalam rangka untuk memperkuat pendapatnya, ra'yunya. Hadirin yang kami akan, kita masuk pada yang berikutnya, nomor ke-212. Ini trouble, digeser ke arah aslinya aja mas, mau nanti menjadi baik. Tadi kan dirubah. Nah, apa? Oh, mutun dipasang. Nopo lepas malah. Alhamdulillah hujannya sudah reda, mudah-mudahan suaranya bisa jelas. Mireng jenengan mboten, Mak? Mireng mbok napa mboten? Iyalah, mudah-mudahan terang. Qala al-Imam Abu al-Qasim Ismail al-Isbahani rahimahullahu taala, tanda ahlul bid'ah menika, wa ikum muslimin, beliau mengatakan dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, amma idza nadarta ila ahli al-ahwa'i wal bid'i, apabila engkau melihat kepada ahlul ahwa dan ahlul bid'ah, ra'aitahum, engkau akan menjumpai mereka mutafarriqin, berpecah belah, mukhtalifin, berbeda-beda, ausya'an wa ahzaban, atau mereka berkelompok-kelompok, mereka bersekte-sekte, la takadu tajidu itsnain minhum ala tariqatin wahidatin fil i'tiqad, hampir-hampir engkau tidak akan menjumpai adanya di antara ahli bid'ah yang sama dalam hal akidah. Itu enggak ada. Enggak ada di antara mereka. Yubaddi'u ba'duhum ba'dhan, mereka membid'ahkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Faliyar takun ila takfir, bahkan mereka meningkat sampai tingkatan mengkafirkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin, engkau melihat mereka abadan selamanya selalu pada pergolakan, pada perpecahan, permusuhan, kebencian, dan qada amaruhum, yang menghabiskan umur-umur mereka, walamma tattafiq kalimatuhum, dan tidak akan pernah bersatu ucapan-ucapan atau pendapat, keyakinan-keyakinan mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, ذلك بأنهم قوم لا يقلون. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, engkau menyangka mereka bersatu Padahal hati-hati mereka itu bercerai-berai. Zalika biannahum, hal itu dikarenakan mereka itu tidak berakal. Wa ahlul bidai aghadud dina minal ma'kulat. Ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, mereka mengambil agama-agama mereka minal ma'kulat, dari hasil akal-akal mereka, wal ara, dan pendapat-pendapat mereka. Fa urathahum al-iftiraqa wal ikhtilafa, maka hal itu menyebabkan berpecah dan berbeda-beda. Hadirin yang mulia, antum perhatikan ke sini. Ahlul bid'ah kaum muslimin, mereka dikatakan ahlul bid'ah atau disebut dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, dikarenakan mereka tidak mengambil agamanya dari wahyu Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, tapi mereka mengambil agamanya dari hawa, seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Qaramithah, Qullabiyah, Hasafiyah. Mereka-mereka itu beragama dari hawa. Yang diikuti adalah kemauan diri mereka, yang masing-masingnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebagaimana kita lihat di negeri kita, mereka berbeda-beda dengan satu dengan yang lainnya. Karena pengambilan akidah mereka, pengambilan sumber ibadah mereka berbeda-beda, tergantung siapa gurunya. Hawa nafsu mereka berbeda-beda mengakibatkan perpecahan. Beda halnya dengan ahlu sunnah. Berbeda halnya dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah mereka mengambil agamanya dari Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Akidahnya diambil dari sumber yang satu. Ibadahnya, manhajnya, akhlaknya diambil dari sumber yang satu. Maka walaupun mereka berbeda generasi, berbeda zaman, berbeda tempat, berbeda bahasa, selama mereka betul-betul ahlu sunnah, mereka bisa bersatu karena sama. Mereka tidak mengikuti hawa nafsu. Mereka sama. Akidahnya ya qala Allah wa qala Rasul dengan pemahaman sahabat. Ibadahnya ya qala Allah wa qala Rasul dengan pemahaman para sahabat. Sehingga mereka sama. Tidak centrang perenang, tidak berbeda-beda, karena sumbernya satu, bukan akal, tapi wahyu. Sudah paham sampai sini? Kita lihat sekarang. Akibat al-bid'ah itu beragama minal ma'kulat, dari hasil akal, maka auratuhumul ikhtilaf, mengakibatkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah mereka. Tidak akan mungkin bisa bersatu antar mereka, karena masing-masing mengikuti hawa nafsunya masing-masing, mengikuti tokoh-tokoh masing-masing, mengikuti bendera masing-masing, memiliki hawa nafsunya masing-masing. Kullu hismi mimma ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga dengan ciri dan caranya masing-masing. Inilah mereka. Adapun ahlus sunnah, dikarenakan pengambilannya dari satu titik yang sama, maka mereka bisa bersatu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kama anna ala sunnati makrunatun bil jama'ati, wa kadzalika al bid'i makrunatun bil furqati. Sebagaimana ahlu sunnah itu identik dengan persatuan. Kenapa persatuan? Karena semuanya serba satu, akidahnya satu, sumber pengambilannya satu, firmannya satu, hadisnya satu, pemahamannya satu, tanpa hawa nafsu, maka mereka bisa bersatu. Ada benar bid'ah mereka identik dengan perpecahan, dikarenakan mereka berbeda-beda selalu. Maka dikatakan ahlu sunnati wal jamaati, ahlu sunnah itu bisa bersatu. Adapun ahlu bid'ah dikatakan ahlul bid'ati wal furqati, ahlu bid'ah itu akan selalu identik dengan perpecahan. Bisa dipahami hadirin? Ini saya akan menyebutkan bab lain. Apa itu? Loh, itu nyatanya salafi terpecah-pecah. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Nggih, mboten? Niki pripun, Pak Ustaz? Salafi dening pecah-pecah. Ada salafi fulan, ada salafi fulan. Nah, niku pripun niku, Pak? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salafi adalah sebuah pemahaman cara beragama. Itu bukan bikinan kita, bukan bikinan mereka, tetapi adalah ditetapkan dalam ayat Al-Quran oleh Allah Azza wa Jal, prinsip-prinsip akidah mereka. Dan juga disebutkan oleh sunnah Nabi, al-haq itu yang seperti apa, sebagaimana dijelaskan pula oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika kita mengaku salafi, mereka juga mengaku salafi, maka harus konsekuen dengan prinsip yang ada dalam nas. Ketika ada orang yang menyelisihinya, menyimpang darinya, maka dia bukan salafi walaupun dia mengaku-ngaku salafi, karena dia berbeda dengan prinsip yang disebutkan dalam nas tersebut. Sebagaimana antum fahami pada kalimat ahlu sunnati wal jamaati, kalimat ini dulu disebut oleh para ulama kita untuk menerangkan Islam yang sesuai dengan bimbingan Nabi dan sesuai dengan pemahaman para sahabat adalah Islam ahli sunnati wal jamaat. Keyakinan-keyakinan mereka tertulis dalam nas dan disusun oleh para ulama, sebagaimana contoh kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith umpamanya. Akidahnya salaf, pengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang mudah dan gampang lumatul i'tiqad. Yang mudah dan gampang akidah tohawiyah Syekh Islam Taimiyah. Itu memuat prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Tiba-tiba ahlul bid'ah mengklaim diri mereka, kami juga ahlu sunnati wal jamaah. Mereka mengatasnamakan diri mereka juga ahlu sunnati wal jamaah. Namun ketika dipaskan dengan prinsip dakwah ahlu sunnati wal jamaah yang ditulis oleh buku-buku para ulama zaman dulu, jauh sekali. Di antaranya, akidatul ahlu sunnati wal jamaah mengharuskan untuk mengikuti sunnah Nabi saja dan meninggalkan bid'ah secara total. Ini salah satu prinsip ittiba'us sunnah wal bara'at minal bid'ah, berpegang dengan sunnah dan berlepas diri dari bid'ah. Nah, ahlul bid'ah ini yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah bertentangan dengan prinsip ini. Wong ahlul bid'ah kok ngaku ahlu sunnah? Ketahuan, Anda itu ahlul bid'ah bukan ahlu sunnah. Buktinya Anda menyelisih prinsip ini. Yang seharusnya Anda lakukan adalah tinggalkan bid'ah itu, kembali kepada sunnah secara utuh. Mereka menolak. Oh, kami kalau gitu enggak mau. Tapi kami tetap ahli sunnati wal jamaah, walaupun ahli bid'ah. Walaupun apa? Ahli bid'ah. Apa kemudian akan dikatakan ahli sunnati wal jamaah juga berpecah? Semua orang bisa mengaku-ngaku kok. Ahlul bid'ah asy'ariyah mengaku sebagai ahlu sunnah. Di zaman kita sekarang ini, di negeri kita sekarang ini, mayoritas orang memaknakan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah asy'ariyah. Mengklaim diri mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Padahal dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah, nama Allah itu 99 nama. Nabi yang menyebutkan itu. Walillahi tis'atan wa tis'in isman. Faman ashahada ahlal jannah. Barang siapa Allah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, meyakininya dan mengamalkannya, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Yakni 99 nama ini berbeda dengan yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Hanya menetapkan 7 saja. Kok tiba-tiba mereka mengklaim kami ahli sunnati wal jamaah? Dari mana klaimnya? Dari mana itu diambil? Ya namanya orang mengaku, mengklaim diri mereka, yang mereka siapa saja bisa ngaku. Ngerti ngaku, Pak? Mengaku-ngaku. Udah ngaku ada sini kaku, ngejejer niku sanes, Pak. Niku epilepsi niku, Pak. Sawan celeng. Mengaku saya juga salafi. Jenengan salafi? Kok masih ada bid'ahnya? Oh ya Pak, enggak apa-apa. Saya salafi yang lembut. Bisa kesana kemari. Bisa dengan salafi sunnah. Juga dengan ahli bid'ah. Ya kita sama-sama lah. Yang penting saya masih salafi. Walaupun ya ada bid'ahnya sedikit. Apa kemudian dikatakan salafi berpecah karena ada model-model seperti ini? Tentunya tidak. Bisa difahami hadirin? Hakata kaum muslimin. Sebagaimana Islam, agama kita adalah Islam. Waraditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Islamnya satu dari zaman Rasul ya seperti itu. Tetapi para pemeluknya, orang-orangnya, dikarenakan mereka tidak mengikuti Islam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berislam dengan caranya masing-masing, maka kaum muslimin berpecah belah, berbeda-beda, tetapi Islamnya tetap satu, Pak. Islam itu agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran-ajaran yang telah sempurna, telah selesai, yang disebutkan dalam wahyu Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Orangnya bercerai-berai. Islamnya satu. Masing-masing mengaku muslimin. Karena itu ada umat Islam yang masuk neraka dikarenakan mereka mengaku sebagai muslimin tetapi mereka menyelisihi Islam. Cuman penyelisihannya tidak sampai tingkat syirik dan kufur. Mereka lah disebut dengan ahlul bid'ah. Ya muslimin, agamanya Islam, tetapi bukan Islamnya yang berpecah, orang-orangnya yang berpecah belah. Wa hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dakwah salafi berpecah belah? Tidak. Salafi itu sebuah dakwah yang memiliki prinsip-prinsip kokoh yang ada dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini dakwah salafiyah. Yang menjadi pembahasan kita adalah tidak usah sibuk kita untuk mengurusi mereka. Tidak ada waktu. Terlalu lelah kita untuk menyisir satu persatu. Ini salafi benar apa enggak? Kalau enggak benar, salah sebelah mana kesalahannya? Enggak usah kita ngurusi mereka. Yang kita urusi adalah diri kita masing-masing bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang salafi yang hakiki. agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan menipu diri sendiri. Di mana mengatakan diri kita seorang salafi, tetapi dalam perjalanannya yang kita ikuti adalah sosok seseorang yang terdapat padanya penyimpangan. Ya, saya salafi, cuman guru saya fulan. Oh, fulan ada kesalahannya, akhi. Enggak apa-apalah, yang penting saya masih salafi. Seorang yang memiliki kesalahan tidak boleh diikuti kesalahannya sampai dia bertaubat meninggalkan kesalahannya. Kalau dia tetap di atas kesalahannya dan tidak bertaubat dari kesalahannya, itu menunjukkan dia menyimpang, nyahi. Jahriyan. Terang-terangan dia menyimpang. Bahkan dia membela penyimpangannya. Maka jangan keikuti. Dakwah salafiyah mengharamkan kita taklid, mengikuti seseorang tanpa dalil. Yang seperti itu bukan dakwah salafiyah namanya. Wa hakadha qawl muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa difahami? Ya. Kita masih pada poin yang ke-213. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala wa hum yasifu alal bid'i hum mukhtalifuna fil kitab wa huwa bukan wa hum wa huwa yasifu alal bid'i hum mukhtalifuna fil kitab mukhalifuna lil kitab متفقون على مخالفة الكتاب يتكلمون في المتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم جميعا. Perhatikan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang menerangkan tentang apa kondisi ahlul bid'ah. Imam Ahmad menerangkan dengan kalimat yang sangat jelas, sangat-sangat masuk akal, mudah difahami maksudnya, sangat-sangat bisa kita lihat dalam kenyataan yang ada. Kalau bahasa sekarang ini ada online, ada offline, kita bisa membuktikan dua-duanya. Di dunia secara ilmiah maupun di dunia secara nyata, kehidupan nyata. Kehidupan nyata itu sekarang dibahasakan dengan kehidupan offline. Kalau kehidupan yang enggak nyata disebut apa? Online. Berarti mandan mati nopo nggih Pak? Mandan mati maksudnya urip ora mati ora, karena enggak nyata sih. Ya enggak seperti itu. Hadirin yang melihatkan, Al-Imam Ahmad menyebutkan hum ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang mukhtalifun fil kitab. Mereka berbeda-beda dalam memahami Al-Quran. Qadariyah berbeda dengan Jabriyah. Qadariyah mengatakan manusia yang menentukan perbuatannya. Allah tidak mentakdirkan apapun. Qadariyah. Jabriyah mengatakan Allah yang mentakdirkan semuanya. Manusia tidak punya kehendak. Manusia itu seperti robot. Dua pemahaman yang bertolak belakang. Ini dia. Hadirin yang melihatkan, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, Allah tidak bisa berbicara. Ini keyakinan mereka. Allah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, sehingga tidak sama dengan manusia. Kaum musyabihah lawannya mengatakan Allah berbicara seperti manusia, punya nama dan sifat seperti manusia. Ahlu tashbih, mereka bertolak belakang. Pemahaman-pemahaman mereka tentang Al-Quran mukhtalifun, berbeda-beda. Walaupun mereka mengaku berpegang dengan Al-Quran. Kaum sufi, mereka berbeda-beda satu dengan yang lain, padahal mereka mengaku berpegang dengan Al-Quran, tetapi di antara mereka juga berbeda-beda. Ini poin pertama. Yang kedua, mukhalifuna lil kitab, artinya mereka semuanya ahli bid'ah tadi, semua mereka menyelisihi Al-Quran. Bedakan dua kalimat tadi. Mereka tadi yang pertama, mukhtalifuna fil kitab, mereka masing-masing ahli bid'ah yang jumlahnya sekian banyak tadi, berbeda-beda dalam memahami Al-Quran. Tetapi mereka semuanya menyelisihi Al-Quran. Pemahaman mereka semuanya menyelisihi Al-Quran, karena berbeda dengan pemahaman salaf. Yang ketiga, muttafiquna ala mukhalafatil kitab, mereka itu sama, mereka itu bersepakat dalam hal, semuanya itu sama, sama dalam hal menyelisihi Al-Quran. Ahlu bid'ah ini, ahlu bid'ah itu, ahlu bid'ah ini, ahlu bid'ah itu, mereka itu sepakat dalam apa? Menyelisihi Al-Quran. Yang keempat, yatakallamuna fil mutasyabihi minal kalam, mereka itu sama berbicara dengan ayat-ayat yang masih samar-samar. Kita perlu tahu, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kesesatan. Kalau mereka ahli bid'ah itu mengambil ayat yang masih samar, digunakan untuk memahamkan kepada pemahaman yang mereka maukan, memperkuat kebid'ahan yang mereka maukan. Nah, mereka semuanya itu sama, mencari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk memperkuat bid'ahnya mereka. Sama itu, model-modelnya sama. Yang kelima, yulabbisuna 'alal juhal, 'alal juhalin nas, mereka membuat talbis, pengkaburan, makar, tipu daya, pembohongan terhadap umat dengan mereka menukil ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Pembohongan kepada umat, sama itu dari syiahnya, khawarijnya. Khawarij contoh, mereka menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dinukilkan ayat ini. Ayat ini kaum muslimin dinukilkan oleh mereka untuk mengklaim kafirnya penguasa ketika mereka mendapati penguasa melakukan dosa besar. Karena anggapan mereka pelaku dosa besar itu berarti tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Sehingga pelaku dosa besar menurut pemahaman Khawarij kafir, keluar dari Islam, besok di akhirat mereka kekal dalam api neraka. Ayat ini kaum muslimin dicomot oleh mereka dalam rangka berdusta, menipu umat, seakan-akan hukumnya itu cuma satu. Padahal Allah sebutkan tiga hukum. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ, yang ketiga فَأُولَئِكَ الْفَاسِقُونَ. Ada tiga hukum. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Yang berikutnya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Yang ketiga, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Tapi mereka tidak menyebutkan yang kedua. Yang disebutkan yang pertama, kedua dan ketiga ditutup-tutupi. Kenapa? Dalam rangka menipu umat. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlul bid'ah itu penipu. Karena itu mereka disebut dengan dajjal, para penipu-penipu yang menipu umat seakan-akan bid'ah mereka itu adalah sesuatu yang syar'i. Sehingga orang tertipu dengan bid'ahnya dan mau melaksanakannya padahal itu tidak ada hujahnya ketika dirinci. Kecuali ayat atau hadis yang mutasyabih yang mereka bisa muat untuk bisa memperkuat. Mereka menyangka itu bisa memperkuat kebid'ahannya. Itulah kondisinya ahlul bid'ah. Wa qul muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Yang berikutnya yang terakhir. Wa qala aidan, poin yang ke-214, ini adalah poin yang terakhir dalam bab kita. Idza ra'aita an ta'lam mahall al-islam min ahli zaman fala tanzur ila zihamihim fi abwab al-jawami' wala dajijihim fil mawqif bil labbaik wa inna manzur ila mawatihim a'da' asy-syari'ati. Berkata juga Imam Ahmad bin Hanbal, apabila engkau ingin melihat atau ingin mengetahui tentang kedudukan Islam di penduduk sebuah negeri atau di penduduk sebuah zaman, jangan kau lihat kepada berdesak-desaknya mereka di pintu-pintu masjid jami'. Jangan pula engkau melihat pada berdesak-desakannya mereka ketika wukuf di Arafah dengan menyebutkan labbaik Allahumma labbaik. Akan tetapi lihatlah olehmu sikap mereka terhadap musuh-musuh syariat Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan di sini. Islam itu jaya atau tidaknya, itu jangan dilihat dari banyaknya pengikutnya. Coba kita lihat di negeri kita. Agama Islam. Berapa pemeluknya negeri kita? Mayoritas. Saya tidak tahu persis berapa umat Islam di negeri kita Indonesia Raya. Dari Maroko sampai ke mana? Sabang sampai Maroko. Dari ujung utara Aceh sana sampai ujung timur sana. Irian Jaya atau Jayapura atau Papua sekarang ini. Hadirin kemenakan, coba lihat. Kalau dari sisi banyak jumlahnya, banyak sekali. Tetapi hari-hari ini Islam sering menjadi bahan carcian, cemoohan, hardikan oleh para munafikun yang muncul di layar televisi. Yang mengatakan di antaranya, sholat tidak diperintahkan dalam Al-Quran. Orang yang sejenis orang ini berani mencela Islam, menghina Islam, berani. Kan heran, ini pada kemana kaum muslimin? Mayoritas tapi kayak minoritas. Orang-orang kufar berani mereka mengatakan teroris itu sumbernya adalah agama Islam. Muncul. Ada yang mengatakan musuh Pancasila adalah agama. Mengerikan sekali itu. Ingin menjadikan Islam sebagai musuh negara ini. Kalau itu sampai diyakini oleh generasi muda, maka Islam agama yang akan ditargetkan menjadi musuh Pancasila. Na'udzubillah min dzalik. Oh, mengerikan sekali. Kemana ini kaum muslimin yang jumlahnya mayoritas? Karena itu jangan kau lihat dari sisi jumlah, tapi lihat kata Imam Ahmad, berapa jumlahnya kaum muslimin yang membela Islam ketika tampil orang-orang yang mencerca Islam. Hadirin sekalian, di negeri kita ini wahai kaum muslimin, banyak umat Islam. Masya Allah, alhamdulillah. Tetapi mereka tidak di atas sunnah. Sehingga ketika mereka emosi ketika mendengar Islam ini dicela, emosinya mereka karena tidak dibangun di atas sunnah. Kata mereka membela Islam, tetapi dengan cara yang menyelisihi Islam. Tampil orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pembela Islam, tetapi padahal mereka juga menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Cara ingkar mungkarnya kacau, cara nahi mungkarnya ngawur, sehingga mereka di blacklist sebagai orang-orang yang memusung Islam, tetapi Islam yang disebut anti toleransi, gegabah, dan yang lainnya, sehingga muncul Islamophobia. Tuh, kalau kamu jadi orang Islam, terlalu fanatik dengan Islam, kalian akan seperti mereka-mereka itu, yang memusuhi penguasa. Sehingga identik Islam itu adalah musuh pemerintah, melawan aparat. Padahal Islam tidak seperti itu. Sehingga kaum muslimin, sedikit sekali orang-orang yang memahami Islam dengan baik dan tampil membela Islam yang sesungguhnya. Banyak orang yang ingin membela Islam tetapi jalan mereka malah justru menyimpang dari Islam. Sehingga sebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang tadi saya sebutkan, disebutkan dalam kitab Mahya Salafiyah, syaitan itu pintar menggoda manusia ekstrem kanan dan sebegini. Kalau ekstrem kiri, maksiat dan dosa. Orang dibikin senang dengan maksiat. Senangnya itu diskotik, minum-minum keras. Senangnya itu adalah narkoba. Senangnya itu adalah judi dengan berbagai macam jenisnya. Dibikin itu. Yang penting kamu jangan melakukan Islam sesuai dengan sunnah. Maksiat sok. Yang kedua, dibikin orang-orang yang semangat membela Islam, semangat religinya, semangat. Bagaimana caranya dia? Silakan bela Islam, silakan semangat dalam Islam, tetapi berlebihan, ekstrem kanan, hulu, seperti halnya Khawarij, ingin menegakkan syariat Islam, tetapi dengan cara yang batil. Akibatnya mereka menentang sunnah Nabi dalam hal ketatan kepada pemerintah. Dua-duanya adalah jebakan syaitan. Namun orangnya tidak merasa dia sedang dijebak oleh syaitan. Sehingga sangat sedikit sekali orang-orang yang berislam sesuai dengan Islam. Orang-orang yang berislam sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah al-Islam. Mudah-mudahan kita bagian dari mereka-mereka yang memahami Islam dengan baik dan benar, mengamalkannya dalam kehidupan kita, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Demikian misalkan kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.